Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dalam perjumpaan yang lalu, kita telah masuk pengantar dalam dari bab as-sidq. Maka perjumpaan sekarang kita langsung masuk ke hadis yang pertama. Berkata Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawi rahimahu ta'ala al-awwal, artinya hadis awal, hadis yang pertama dalam bab ini, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan dari Nabi SAW. Bahasanya Nabi berkata, inna sidqa yahdi ilal bir, wa inna albirra yahdi ilal jannah, wa inna rajula layasduku hatta yuktab indallahi siddiqan, wa inna al-kadiba yahdi ilal fujur, wa inna al-fujura yahdi ilal nar, wa inna rajul la yakdzibu hatta yuktab indallahi kadzdzaban. Hadis muttafaqun alaih. Kata Rasulullah dalam hadis ini, dia mengatakan inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan albir, kepada kebaikan. Sementara albir, innal birra yahdi ilal jannah, mengantarkan seseorang kepada al-jannah. Albir mengantarkan seseorang kepada al-jannah. Wa innal rajula layasduku hatta yuktab indallah siddiqan. Sesungguhnya seseorang kalau dia terus-menerus berbuat jujur, maka dia akan ditulis di sisi Allah siddiqan, akan mendapatkan gelar seorang yang jujur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal kadiba yahdi ilal fujur, sementara kedustaan akan menjadikan seseorang fujur al-fujur, yaitu orang jahat, melakukan kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, sesungguhnya kejahatan akan mengantarkan seseorang kepada an-nar. Wa innal rajula la yakdzibu hatta yuktab indallahi kadzdzaban. Sementara seseorang kalau dia terus-menerus berdusta sampai dia tertulis, ditulis di sisi Allah, mendapat gelar kadzdzaban, sang pendusta. Wal iyadzu billah. Kalau dia berupaya dan berusaha untuk menjadi seorang jujur, maka kejujurannya akan menjadikan dia dalam keadaan albir. Dan albir akan mengantarkan dia ke surga. Kalau dia berusaha terus-menerus dalam keadaan jujur, melalui kejujuran, maka dia akan mendapatkan gelar di sisi Allah siddiqan. Nas'alallahu dzalik. Sementara dusta, perbuatan dusta, kedustaan, akan mengantarkan seseorang kepada al-fujur, menjadi apa? Menjadikan, mengantarkan dia menjadi kejahatan. Sementara kejahatan akan mengantarkan dia ke neraka. Wal iyadzu billah. Dan seseorang terus-menerus melakukan kejahatan, maka ujung-ujungnya akan mendapatkan gelar di sisi Allah kadzdzaban, na'udzubillah. Syekh rahimahullah ta'ala menerangkan dalam syarahnya, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan dalam syarahnya, bayana Nabi alaihi salatu wasalam indama amara bisidqi bayana akibatuhum. Nabi dalam hadis ini ketika beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan kita semua untuk berbuat jujur, maka Nabi pun menerangkan akibat yang akan diperoleh, hasil yang akan diperoleh seseorang ketika dia berupaya jujur. Karena Rasul dalam hadis mengatakan inna siddiqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan seseorang, menjadikan seseorang albir, menjadi seorang baik. Artinya kejujuran yang antum lakukan akan antum peroleh dari kejujuran itu adalah albir. Kebaikan, menjadi orang baik. Ketika kita pupuk diri kita, biasakan diri kita dengan as-sidq, maka buah dari as-sidq adalah al-bir, kebaikan demi kebaikan. Maka al-bir mengantarkan kita ke surga Allah, ila al-jannah. Hasil dari as-sidq ujung-ujungnya adalah al-jannah. Apa itu al-bir? Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan al-bir kasratul khair. Yang namanya al-bir artinya banyak kebaikan. Al-bir kasratul khair. Wa minhu min asma'illah al-bar. Dan dari itu pula, dari bir ini, salah satu nama Allah adalah al-bar. Yang maknanya kasratul khair wal ihsan azza wa jal, yang maknanya bahwa Allah azza wa jal banyak kebaikan, banyak ihsannya. Itu makna al-bir. Maka Allah, salah satu nama Allah dan juga salah satu sifat Allah al-bar. Wal-bir min nata'id sidq. Yang antum perlu ketahui, albir, kebaikan, itu adalah buah dari as-sidq. Karena Rasul mengatakan, innal birra, dalam hadis, inna sidqa yahdi ilal bir. Maka, albir, nata'id mina as-sidq. Lalu ucapan Rasul, innal birra yahdi ilal jannah, maka fasahibul bir, nas'alullah ayyaj'alana iyyakum minhum yahdihi albirruhu ila aljannah. Kata Syekh, maka orang-orang yang berbuat albir, maka Allah jadikan saya dan antum sekalian, kata beliau, termasuk orang yang sahibul bir. Maka sahibul bir, orang yang berbuat albir, berbuat kebaikan, maka kebaikannya itu akan mengantarkan, menunjukkan dia kepada al-jannah. Wal-jannah ghayatu kulli matlub, kulli matlub. Sementara yang namanya surga adalah setinggi-tinggi harapan. Semua yang berharap, maka setinggi-tinggi harapan adalah surga. Maka, barang siapa yang punya harapan surga, berbuatlah baik. Bagaimana kita bisa berbuat baik? Bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu? di antaranya adalah as-sidq. Kalau kita semua berupaya selalu di atas as-sidq, kejujuran, maka kita akan mendapatkan al-bir, dan al-bir mengantarkan kita kepada al-jannah. Nas'alullah az-zalik. Walihada yu'mar al-insan ayas'alullah al-jannah wa yasta'idu bihi minan nar. Oleh karena itu, diperintahkan oleh Allah manusia semua ini untuk selalu minta kepada Allah al-jannah dan berlindung dari neraka. Itu Allah dalam surat Ali Imran mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka dan Allah masukkan dia ke surga, faqad faz, maka dialah yang beruntung. Maka dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata lurur, kesenangan yang menipu. Adapun ucapan Rasul dalam hadis, inna rajula layasduqa hatta yuktab indallah siddiqan, wa fi riwayah, wa layazal rajul yasduqa hatta wa itaharas as-sidq hatta yuktab indallah siddiqan. Di dalam hadis dikatakan bahwa seseorang kalau dia bersemangat terus menerus melakukan perbuatan sidik sampai ujungnya adalah akan ditulis oleh Allah di sisi Allah bahwa dia adalah seorang siddiq, orang yang jujur, mendapat gelar jujur. Ketika seseorang bersemangat, berupaya, berjuang untuk terus-menerus di atas kejujuran, maka akan ditulis, yuktab indallahi siddiqan, akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang siddiq. Wasiddiq fil martabah thaniyah minal khalq, min alladhina an'ama Allah 'alaihim. Orang-orang yang mendapat gelar siddiq, dia mendapatkan peringkat kedua di surga kelak dari orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Kedudukannya mendapatkan kedudukan kedua di bawahnya para anbiya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illahi wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin." Barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan atas mereka. Yaitu siapa yang Allah berikan kenikmatan? Minan nabiyyin. Tingkat orang yang diberikan kenikmatan paling tinggi adalah para nabiyyin, para nabi-nabi. Itu yang tingkat pertama, yang paling tinggi. Yang kedua, as-siddiqin. Orang-orang yang mendapat gelaran dari Allah, siddiq. Itu orang jujur. Yang ketiga asyuhada, yang keempat as-salihin. Lihatlah ikhwan sekalian, bahwa siddiqin di atasnya syuhada, di atasnya salihin. Farrajul alladzi taharra as-siddiq yuktab indallah siddiqan. Seseorang yang bersemangat untuk melakukan kejujuran, terus-menerus dijaga untuk melakukan kejujuran, akan ditulis di sisi Allah siddiqan, mendapat gelar siddiq. Wa ma'lum anna siddiqiyah darajal azimah la yanaluha illa afzat minan nas. Gelar Siddiqiyah, orang-orang yang jujur, adalah derajatnya sangat tinggi sekali. Tidaklah seseorang mencapainya kecuali sedikit di antara manusia. Tidak banyak orang jujur di antara manusia. Karena pada kenyataannya banyak orang yang tergiur untuk dia berdusta. Tidak bersabar. Maka Syekh katakan, la yanaluha illal afzat minan nas. Tidaklah orang yang mendapatkannya kecuali sedikit dari manusia. Wa takunu fi rijal wa takunu fi nisa. Gelar siddiq bisa jadi diperoleh oleh laki-laki, bisa diperoleh pula oleh wanita. Karena Allah SWT berfirman, wa mal masihu ibnu maryam illa rasulun min qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqiyah siddiqah. Tidaklah Masih ibnu Maryam kecuali sekedar rasul sebagaimana telah berlalu sebelumnya para rasul, dan ibunya adalah Siddiqah, menunjukkan gelar Maryam ibu Isa alaihissalam memperoleh gelar Siddiqah, menunjukkan bahwa ada di antara wanita yang mendapat gelar Siddiqah, sehingga gelar Siddiq tidak hanya dimonopoli oleh lelaki saja, akan tetapi ada di antara mereka laki-laki dan juga wanita. Wal afdal siddiqin 'alal itlaq asdaqahum wa Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Dan yang paling tinggi kedudukan siddiqnya, paling afdalnya secara itlaq di kalangan manusia Rasul adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Alladhi istajaba lin-nabi sallallahu alaihi wasallam hina da'ahu ila Islam. Yang beliau radhiyallahu anhu ketika diajak oleh Rasul untuk masuk Islam, dia menerimanya, langsung menyambutnya. Walam yakhsul indahu ay taraddud aw tawaqquf fi mujarrad ma da'ahu Rasul ila al-Islam. Aslama. Ketika diajak untuk masuk Islam, tidak ada keraguan pada diri Abu Bakar untuk masuk Islam. Langsung beliau bersyahadat masuk Islam. Wa saddaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kadzabul qaumahu. Beliau Abu Bakar telah membenarkan risalah Nabi ketika kaumnya semua mendustakan. Wa saddaqa hina tahaddatsa 'anil Isra wal Mi'raj. وكذبه الناس وقالوا كيف تذهب يا محمد من مكة إلى بيت المقدس وترجع في ليلة واحدة ثم تقول إنك صعدت إلى السماء هذا لا يمكن. Ketika ada berita bahwa Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, maka manusia ketika itu mendustakan Nabi. Mereka mengatakan, bagaimana engkau wahai Muhammad bisa pergi ke Baitul Maqdis, kemudian pulang, kembali ke sini, dalam satu malam saja. Kemudian engkau pun mengatakan, engkau telah naik ke atas langit. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Artinya manusia ketika itu banyak pula yang mendustakan tentang berita dari Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang mendustakan ini datang kepada Abu Bakar. Thumma zahabu ila Abu Bakrin faqalu lahu. Amma tasma'u ma yaqulu sahibat. Qala madza qal. Mereka datang kepada Abu Bakar. Mereka mengatakan, sudahkah engkau mendengar apa yang diucapkan oleh sahabatmu, wahai Abu Bakar? Abu Bakar pun bertanya, apa yang dikatakannya? Qala innahu qal. Kaza wa kaza. Maka mereka menceritakan bahwa Nabi Muhammad telah berkata demikian dan demikian. Maka yang dijawab oleh Abu Bakar, in kana qad qala dzalik faqad shadaqa. Kalau betul beliau alaihi salam telah mengatakan demikian, maka dia telah jujur, telah benar adanya. Fa mundu dzalikal yaum summi Siddiq radhiyallahu anhu. Maka semenjak itu beliau dijuluki As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena beliau tidak pernah meragukan sedikit pun berita yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Apapun yang dikatakan oleh Rasul, maka Abu Bakar langsung membenarkannya tanpa berpikir panjang, tanpa ragu sedikit pun. Amal kadhib fa innahu qala iyyakum wal kadhib. Adapun perbuatan dusta, kedustaan, maka Rasul alaihi salam mengingatkan kepada kita, iyyakum wal kadhib. Hati-hatilah kalian dengan kedustaan. Iyyakum litahdzir aihdharul kadhib. Kalimat iyyakum ini adalah peringatan keras, tahdzir. Hati-hatilah kalian dari perbuatan dusta. Wa huwa ikhbar bima yukhalif al-waqi' sawan kana bil qaul aw bil fi'l. Maka yang namanya al-kadhib adalah perbuatan apa, perkataan yang menyelisih dengan waqi', dengan kenyataan, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Maka di dalam hadis dikatakan, wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada al-fujur, pada perbuatan jahat, kepada kejahatan. Al-fujur, al-khuruj an ta'atillah. Apa itu kejahatan, apa itu al-fujur? Maka Syekh mendefinisikan al-fujur artinya al-khuruj an ta'atillah, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah. Apapun perbuatan yang menjadikan kita keluar dari taat kepada Allah, apapun perbuatan baik ucapan atau perbuatan badan yang menjadikan kita tidak taat kepada Allah, itu adalah fujur. Li'anna al-insan yafsaq wa yata'adda tawran tawrahu yakhruj an ta'atillah ila ma'siyatihi. Karena orang yang berbuat kefasikan, maka dia melakukan tindakan keluar dari ketaatan kepada Allah. Dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa azamul fujur al-kufur. Dan sebesar-besarnya al-fujur, kemaksiatan, adalah al-kufur. Fa'innal kafarah fajarah. Ketahuilah kekufuran itu fajarah, kejahatan, perbuatan dosa. Seperti yang Allah firmankan, ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Allah terangkan bahwa al-kafarah fajarah, bahwa kekufuran adalah kejahatan. Di dalam hadis dikatakan fal kadhib yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar. Kedustaan akan mengantarkan kepada al-fujur atau menghasilkan al-fujur. Bahwa kedustaan itu melahirkan kejahatan. Wal-fujur yahdi ila an-nar. Dan kejahatan itu akan menjerumuskan Anda ke api neraka. Wa inar rajula la yakdhib wa fil lafz la yazalu ar-rajul yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktab indallahi kadzdzaban. Sesungguhnya seorang ketika terus-menerus berdusta, bersemangat untuk berdusta, hatta yuktab indallahi kadzdzaban, akan ditulis di sisi Allah sebagai sang pendusta. Akan mendapatkan gelar di sisi Allah sang pendusta wal iyadu billah. Bukan di sisi manusia, tapi Allah yang memberikan gelar dia kadzdzaban na'udzubillah. Wal kadzib min umuril muharramah. Perbuatan dusta termasuk perkara yang haram. Bal qala ba'dul ulama innahu min kabair dzunub. Bahkan sebagian ulama mengatakan kedustaan itu termasuk sebesar-besar, termasuk dalam perbuatan dosa yang paling besar. Li'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam tawa'adahu bi annahu yuktab indallahi kadzdzaban. Karena dalam hadis ini Rasul mengatakan sang pendusta yuktab indallahi kadzdzaban. Hatta yuktab indallahi kadzdzaban. Kalimat yuktab indallahi kadzdzaban merupakan qorinah bahwa ini adalah perbuatan dosa besar. Karena kalau terus menerus berdusta akan ditulis oleh Allah di sisinya menjadi kadzdzaban, mendapatkan gelar sang pendusta. Ini adalah celaan. Celaan berat sehingga pelakunya dinyatakan sebagai orang yang telah terjatuh melakukan perbuatan dosa besar. Wa min a'zam al-kadhib ma yaf'aluhu an-nas yawm ma yaf'aluhu an-nas al-yawm ya'ti bil maqalah kadhiban. Lakin min ajl an yudhika an-nas. Di antara kedustaan yang sangat besar, apa yang dilakukan manusia di hari-hari ini, dia membawakan ucapan, ucapan itu adalah ucapan dusta, tujuannya, min ajli ayyudhikan nas, dia ingin ditertawakan oleh manusia, dianggap lucu. Dia ingin mendapatkan tertawaan manusia, untuk itu dia dusta. Na'udzubillah. Hanya ingin mendapatkan tertawaan orang, dia sampai berdusta. Maka kata Syekh, min a'zamil kadhib. Kenapa? Karena qad ja'a fil hadis wal wa'id ala hadza. Karena telah ada hadis ancaman dari Rasul alaihi wasallam tentang ucapan dusta yang tujuannya adalah mendapatkan tertawaan dari orang. Faqala Rasul alaihi salatu wasallam wailun liman haddatsa kadzdzaba liyudhika bihi al-qaum. Wailun lahu thumma wailun lahu. Kata Rasul, celakalah siapa-siapa yang berucap atau membawa berita, kemudian dia berdusta, tujuannya adalah untuk mendapatkan lucu-lucuan agar dia mendapatkan tertawaan orang. Wailun lahu thumma wailun lahu. Sungguh celaka dia, sungguh celaka dia. Rasul laknat orang itu dengan ucapan wailun lahu, wailun lahu. Cercaan menunjukkan perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang keras. Maka Syekh mengatakan, min a'zamil kadzib. Sebesar-besar dusta sekarang ini adalah seseorang yang berdusta, membawakan satu berita, tujuannya hanyalah ingin mendapat lucu-lucuan, mendapat tertawaan dari orang. Fal kadzib kullu haram. Wa kullu yahdi ila al-fujur. La yustathna minhu syai. Semua kedustaan adalah haram. Semua kedustaan akan mengantarkan seseorang pada perbuatan fujur, pada kejahatan. Tidak ada yang diperkecualikan. Wadrab fil hadis anu yustathna min dzalika salasa asya'an, tetapi kata Syekh, ada hadis menerangkan bahwa ada perkecualian tiga perkara, yaitu fil harb wal islah bainan nas wa hadits al mar'ah zaujaha wa hadithu iyaha. Ada tiga perkara yang diperkecualikan, yaitu ketika perang, termasuk dusta yang dibolehkan. Wa islah bainan nas, yaitu mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Juga ucapan seorang wanita kepada suaminya atau suami kepada istrinya. Walakin ba'du ahli al-ilm qala innal murad bil kadib fi hadzal hadis at-tawriyah laysa al-kadib as-sarih. Saya menerangkan, tiga perkara ini bukan dusta sembarang dusta. Sebagian ulama mengartikan dusta yang di sini yang dimaksud adalah tawriyah. Tawriyah itu adalah suatu ucapan yang punya dua makna, yang bisa-bisa orang menganggap makna yang satu sementara sang pembicara bermaksud makna yang lainnya. Lah, yang seperti ini bukanlah dusta yang sharih, tapi namanya tawriyah. Yang dalam hadis tiga perkara itu adalah tauriyah, bukan dusta yang sharih. Lah, tauriyah, kenapa dikatakan tauriyah? Karena tauriyah kadang juga disebut dusta dalam ucapan, dalam istilah dusta. Tapi bukan dusta yang dimaksud dalam hadis tadi. Karena ada hadis lain yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, lam yakdzib Ibrahim illa thalatha kadzabat. Tidaklah pernah berdusta Ibrahim kecuali tiga kali perbuatan dusta. Dalam hadis diterangkan bahwa Nabi Ibrahim pernah berdusta tiga kali. Apakah dusta dalam istilah yang tadi dalam hadis tadi? Bukan. Dusta ini adalah tauriyah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Tapi Syekh sedang ingin menunjukkan bahwa kadang dusta itu maknanya tauriyah, kadang dusta itu nama yang dimaksud adalah al-fujur. Lah, dusta yang tiga tadi bukan makna fujur. Lah, Ibrahim alaihissalam pernah tiga kali berdusta, yang mana tauriyah itu sintain fihinna fi zatillahi ta'ala. Yaitu ucapan inni saqim. Aku sakit. Aku sedang sakit. Pernah Nabi Ibrahim mengatakan, aku sedang sakit. Padahal dia sedang sehat ketika itu. Maka makna sakit adalah kalbunya yang sakit melihat kekufuran yang ada. Yang kedua, ucapan bal fa'alahu kabirahum hadza, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung kecuali yang besar, lalu dikalungkan, maka Nabi mereka katakan bal fa'alahu kabirahum hadza. Yang ketiga, yaitu tentang syarah, tentang istri syarah ketika akan menghadap seorang raja, karena rajanya itu raja zalim, tidak boleh melihat wanita cantik, sementara Sarah sangat cantik sekali, maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Sarah, kalau kamu tanya siapa dia, maksudnya Nabi Ibrahim yang berjalan bersamanya, katakan dia adalah saudaraku. Kalimat saudaraku maksudnya adalah saudara seiman. Maka bukan dia berdusta, bukan dia sedang mengingkari bahwa Ibrahim adalah suaminya, tetapi Nabi Ibrahim ketika mengajarkan kepada Sarah, ucapkan kalau ditanya bahwa aku adalah saudaramu, akhi, adalah akhi seagama, seiman. Maka ucapan-ucapan seperti ini bukanlah al-kadib as-sarih, tetapi ini maknanya ada tauriyah. Salan kana hadha aw hadha fa inal kadib la yajuz illa fi hadha salat ala ra'i katsir min ahli al-ilm. Manapun yang dikatakan, baik yang mengatakan bolehnya dalam tiga perkara ini adalah tauriyah atau bukan tauriyah, yang jelas kadib itu tidak boleh kecuali dalam tiga perkara tadi yang ada dalam hadis Nabi. Wa ashaddu syai' fil kadib ay yaktib wa yakhlif li ya'kul amwal an-nas bil batil. Kedustaan yang paling besar ketika seorang berdusta lalu bersumpah atas nama Allah dalam rangka mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Mithal ay yudda'a alayhi bihaqqi thabit fayunkar wa yaqul wallahi ma alaka alayya haqq. Ketika seorang datang mengatakan bahwa atasmu ada hak atas diriku, kemudian orang itu mengingkari dengan mengatakan wallahi kamu tidak punya hak pada diriku. Seorang mengatakan kamu punya hutang, tapi dia bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya tidak punya hutang, padahal dia dusta. Sumpah yang dia sumpahkan itu adalah dusta. Sesungguhnya orang itu betul-betul punya hak atas orang itu, punya hak atas hutangnya. Tetapi dia bersumpah atas nama Allah, wallahi kamu tidak punya hutang pada diriku. Sumpahnya dusta. Atau sebaliknya, ketika orang tidak punya hak pada dirinya, tetapi dia katakan, kamu punya tanggungan pada diriku. Ayadda'i ma laysa lahu fayaquli indaka kadza wa kadza wa wal kadhib. Ketika dia mengatakan kamu punya tanggungan pada diriku, padahal dusta, sesungguhnya tidak ada. Maka fa hadza idza khalafa 'ala da'wahu wa kadhiba fa inna dhalika huwa al-yaminil ghamus. Maka kedustaan seperti ini yang diikuti dengan sumpah, sumpah yang istrinya adalah, yang isinya adalah kedustaan, maka ketahuilah sumpah yang disebut, yang seperti ini disebut al-yamin al-wamus, sumpah dusta. Alladhi yaghmasu sahibuha fi ithm thumma taghmasahu fin nar wal-iyadu billah. Al-ghamas adalah menjerumuskan. Maka yaminul ghamus, sumpah palsu ini menamkan pelakunya kepada perbuatan kejahatan, kemudian setelah itu dia membenamkan dirinya kepada api neraka waliyadzu billah. Wasabit an Nabi sallam, telah ada hadis Nabi sallam mengatakan, man khalafa ala yamin sabrin huwa fiha fajir yaqta' biha al-mal imri'in muslimin lakiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Man khalafa ala yamin sabrin wa huwa fiha fajir. Kalau seseorang bersumpah dengan yamin, dengan satu sumpah dusta yang di dalamnya ada kejahatan, ingin mengambil harta seseorang muslim, maka lakiyallah wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah sangat marah dengan orang itu. Na'udzubillah. Ketika seseorang bersumpah dan sumpahnya itu adalah dusta, tujuannya adalah ingin mengambil hak orang lain, maka kalau dia lakukan itu, lakiyallah wa huwa alaihi ghadban, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah sangat marah padanya. Falhasil annal kadhib haramun la yajuz lil insan ayyadib mutlaqan ila al-mas'alah thalathah ala khilaf bersabit. Yang jelas bahwa dusta, perbuatan haram yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang secara mutlak, dusta haram kecuali dalam tiga permasalahan yang disebutkan tadi dengan khilaf yang telah disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ikhwani fillah tentang kejujuran yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa syariat mengajarkan kita untuk terus menerus di mana saja kapanpun kita diperintahkan untuk jujur dan menjauhi dusta. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita terus menerus, memudahkan kita untuk jujur dan menjaga kita agar tidak terjatuh pada kedustaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.